Bapak Andi? Ya, ini kebablasan yang ngaturnya terlalu jauh. Ini bukan wilayah untuk diatur oleh pemerintah. Saya kira lebih baik itu pemerintah atur lewat penegakan hukum ya. Jadi jangan mengingkari sistem yang sudah dianut oleh Indonesia. Ini kan kita kan biar gimana itu kapitalis sudah pasti ya. Jalur ini nggak mungkin bisa berubah. Jadi free fight itu nggak mungkin ini diatur-atur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi. Bapak Prabu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak komentarnya. Ya, pada dasarnya Indonesia itu kan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang mampu. Nah, kalau saya sebagai pengusaha, saya mau mengembangkan usaha saya, kalau memang sumber daya manusia saya nggak cukup, ya orang sama yang sudah bisa saya percaya, ya cepat saya lagi untuk buka-buka yang lainnya, walaupun jenis. Jadi atasi dululah supply sumber daya manusia yang handal, baru bicara soal tidak boleh rangkap jabatan. Kok uang-uang saya ya saya harus amankan sendiri kepentingan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabu. Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, sebenarnya sih peraturan yang dibuat pemerintah ini sangat tidak berbobot ya. Ya nggak tahu nih artis atau apa yang bikin peraturan ya. Artinya kalau untuk menanggulangi monopoli dengan cara begitu ya, itu juga pengusahanya juga kan sebenarnya pemberi tanggapannya kan tanggapan formalitas saja. Ya kalau komisaris sama direktur independen atau gimana mah bisa pakai nomini, itu juga bisa diakalin. Jadi ya peraturannya nggak smart lah ya, gitulah emang negara kita tuh kalau bikin peraturan sampai kalau kita ngomong tuh kayak nggak pakai otak gitu. Makasih. Pak Wahyu, selamat pagi. Ibu. Ya, silakan. Ini Bu, saya mau komentar. Itu yang buat rancangan undang-undangnya siapa ya? Itu ngerti masalahnya nggak gitu? Atau perlu ditata lagi? Makasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Zainal. Pagi Bu. Silakan. Kalau saya pendapat begini, bagaimana kalau monopoli itu yang melakukan itu BUMN seperti PLN, PLN itu kan masih monopoli itu, PLN yang menguasai dia nggak ada saingannya. Yang kedua, biasanya monopoli itu dilakukan oleh pemerintah sendiri, seperti komoditas di saat orang membutuhkan komoditas biasanya itu dimonopoli sama pemerintah. Kerjaan pekerja sama pemerintah itulah yang bisa menjalankan peranannya. Yang nggak mau kerja sama dengan pemerintah, cuma jadi penonton. Itu kerja itu di lapangan itu kadang-kadang peraturan yang udah zaman yang disatukan itu masih dikasih sama polis itu di jalan itu polis itu memakai peraturan SK alisatikin itu masih dipakai. Apa pemerintah itu nggak mengkoreksi kelakuan aparatnya? Terima kasih, Pak Denny. Selamat pagi. Pagi. Silakan. Terima kasih. Setuju dengan aturan itu. Bagaimana negara negara harus membuat kebijakan yang adil bagi semua. Sekarang ini monopoli sudah banyak terjadi dan mereka yang kuat makin kuat, yang tidak kuat makin tidak kuat. BUMN menurut saya memang harus dikitalkis karena dia perusahaan negara. Dia harus dikuatin untuk kemakmuran bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih kembali. Robert, selamat siang. Selamat siang. Silakan komentarnya Pak Robert. Ya ini peraturan hanya boleh dua. Kalau kita di direksi atau komisaris, lalu pertanyaannya, apakah bisa dengan hanya dua perusahaan saat ini kita bisa memonopoli ekspor, impor ataupun retail? Ini satu pertanyaan yang tidak mungkin. Sedangkan kayak Nasarudin, dia punya perusahaan sampai ratusan, apakah bisa dibilang dia monopoli? Kan tidak. Jadi kurang tepat kalau hanya alasannya itu monopoli dikuasai oleh dua perusahaan, sedangkan yang daftar aja di Kemenkumham itu satu hari aja itu udah ribuan. sekarang perusahaan PT-PT di Jakarta itu udah puluhan ribu. Jadi kalau kita melawan puluhan ribu itu dengan hanya punya dua perusahaan, saya rasa nggak mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert.